إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat-Nya kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka menghadiri kajian ilmiah, yakni membaca daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dan pada kesempatan ini kita telah memasuki bab sabr. Dan sebelumnya telah kita baca ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah serta penjelasan daripada ayat-ayat tersebut. Maka berikutnya kita akan masuk kepada penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni hadis yang pertama daripada kitab ini. Jadi kita baca hadis yang pertama daripada bab as-sabr. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Malik al-Arif ibn 'Asim al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-As'ari berkata, bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, at-tuhuru sadrul iman. At-tuhur yakni bersuci, atau makna daripada at-tuhur adalah kesucian. Itu adalah separuh daripada iman. Dan maksud daripada at-tuhur di sini adalah al-ghusl ataupun al-wudhu. Jadi maksud daripada at-tuhur di sini adalah fi'al, perbuatan mandi atau berwudu. Di mana iman itu menuntut padanya at-tahar zahirah wa batinah. Ya. Jadi keimanan kita itu menuntut daripada apa? At-thaharah, menuntut kesucian, suci lahir maupun batin. Sedangkan at-tuhur yakni berwudu dari hadas kecil ataupun mandi dari hadas besar, ini merupakan bentuk daripada tohar, mensucikan diri secara zahir. Mensucikan diri secara zahir. Adapun pensucian diri secara batin, yaitu taharatun nufus, mensucikan jiwa-jiwa kita dari berbagai macam perkara-perkara yang mengotorinya. Apa perkara-perkara yang mengotori hati? Yakni kesyirikan, juga kefasikan dan penyimpangan-penyimpangan di dalam agama, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Itu semua adalah perkara-perkara yang merusak daripada kesucian batin kita, kesucian daripada jiwa-jiwa kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di sini, at-tuhu satrul iman, taharah zahirah, yakni kita berwudu dan juga mandi pada saat janabah ataupun pada saat hadas besar. Ini merupakan satrul iman, separuh daripada keimanan. Dan ini menunjukkan akan keutamaan daripada wudu di dalam Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wudu disyariatkan terutama di saat seseorang hendak melaksanakan sholat. Maka dengan wudu kita, dosa-dosa kita akan berguguran bersamaan dengan tetesan-tetesan daripada air wudu kita, akan rontok, ikut larut, hanyut bersama dengan air-air wudu kita. Sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa yang dilakukan oleh mata-mata kita, oleh lisan-lisan kita, oleh telinga kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita, itu akan berguguran bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudu yang kita lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula di wudu, bagian-bagian daripada anggota wudu kita tidak akan tersentuh oleh api neraka. Terpelihara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat akan bisa mengenali daripada umat beliau berdasarkan asal daripada wudu-wudu mereka. Jadi bagian-bagian tubuh kita yang tersentuh oleh air wudu nanti pada hari kiamat akan cemerlang, bersinar. Sehingga Rasulullah SAW mampu mengenang umat beliau, walaupun di situ mungkin jumlahnya triliunan manusia, tidak hanya miliar, dari yang pertama sampai yang terakhir nanti dikumpulkan dalam padang mahsyar. Maka Rasulullah SAW bisa mengenali mereka dengan atari wudu hurran muhajjali min adari wudu. Mereka akan bercahaya cemerlang bagian-bagian wudunya pada hari kiamat, yang dengan itu Rasulullah SAW mengenali umatnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah, ucapan yang sangat ringan, kalimat yang tidak sama sekali terasa berat terucap oleh lisan, akan tetapi ternyata memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi timbangan amal-amal perbuatan kita nanti. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi kita untuk memperbanyak daripada berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Karena perintah Allah waqullah katsiran, dan zikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tidak perlu untuk kemudian kita batasi hitungan-hitungan tertentu, kecuali pada perkara-perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da shalawat, setelah salat 33 kali. Maka ini ada contohnya, menjelang tidur 33 kali. Ini ada contohnya pembatasan-pembatasan daripada jumlah zikir. Adapun selain daripada yang ada contoh dari Rasulullah, maka kita jangan membuat batasan-batasan tersendiri mungkin diampusina dari diri kita. Tetapi lakukan perintah Allah, wadzkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Dalam segala keadaan kita, dalam keadaan kita berjalan, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita diam, dalam keadaan berbaring, kalau bisa setiap tarikan nafas kita mengalir padanya zikrullah, maka tidak bisa terbayangkan betapa sangat besar timbangan yang akan kita dapatkan, betapa sangat berat timbangan yang akan mengisi daripada mizan hasanah kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ucapan alhamdulillah ini akan memenuhi daripada al-mizan, memenuhi daripada timbangan. Al-mizan ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah cipta pada hari kiamat nanti. Dalam beberapa ayat disebutkan memiliki dua neraca timbangan dan memiliki lisan, yakni timbangan yang hakiki. Apakah hanya satu timbangan ataukah kemudian ada banyak timbangan? Wallahu a'lam bishawab. Itu perkara gaib yang kita tidak ketahui, di mana di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa nad'ul mawazina timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Di situ dengan mawazi. Jadi di situ jamak ada mizan, yang artinya berarti banyak. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwasannya bukan maknanya banyak, akan tetapi karena banyaknya yang ditimbang, kemudian Allah sebutkan dengan mawazi. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita wajib untuk mengimani akan adanya mizan pada hari kiamat nanti. Jangan kemudian kita menolak sekian banyak ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih hanya karena semata mengandalkan akal-akal kita. Apa perlunya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mizan sedangkan Allah mengetahui segala perkara? Betul, Allah mengetahui segala perkara. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kataba ala nafsihir rahman wa harrama ala nafsihir dzulm. Allah tetapkan atas dirinya rahmat dan Allah haramkan atas dirinya kezaliman. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mendzalimi hamba-hambanya. Dia mendapatkan hukuman misalnya tanpa tahu apa kesalahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba diberikan catatan-catatan yang mereka sendiri mengetahuinya, membacanya. Iqra' kitabak kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, catatan amal cukuplah bagimu hari ini. Engkau sebagai penghisab yang menghitung kesalahan-kesalahan ataupun amalan-amalan dirimu. Maka keberadaan mizan itu adalah sesuatu yang terkait dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa subhanallah walhamdulillah. Ucapan subhanallah walhamdulillah tambahan dua kalimat ini memenuhi autam launa bainas samawati wal ardh, memenuhi antara langit dan bumi. Dua kalimat yang ringan terucap akan tetapi memiliki nilai yang sangat-sangat besar, memenuhi langit dan bumi. Taklah mabai nasana watu wal ard. Ini juga merupakan keutamaan daripada zikrullah, menunjukkan akan begitu sangat besar pahala yang didapat oleh orang-orang yang suka berzikir kepada Allah, karena di dalamnya terdapat tanzihullah azza wa jalla, pensucian Allah azza wa jalla dari perkara-perkara yang tidak patut. Allah disucikan dengan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Yaitu subhanallah, maha suci Allah dari segala perkara-perkara yang mengurangi dari kesempurnaannya. Perkara-perkara yang menunjukkan kekurangan-kekurangan. Kemudian kalimat alhamdulillah, kalimat yang menunjukkan pujian kepada Allah atas segala apa saja yang diperbuatnya, dan pujian terhadap segala kesempurnaan yang ada pada dirinya. Karena anak itu adalah terkait dengan berbagai macam, baik terkait dengan Allah ataupun perbuatan Allah. Dan tidak ada sesuatu yang bisa diuji pada zatnya dan perbuatannya dengan pujian yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat alhamdulillah hanya patut diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Karena nilai yang sangat besar tersebut, kalimat subhanallah walhamdulillah, ini nilainya memenuhi langit dan bumi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wassalatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Cahaya bagi siapa? Bagi pelakunya. Menerangi apa? Menerangi jalannya di dunia. Bagaimana sholat bisa menerangi jalan seorang di dunia? Orang yang sholatnya baik dan benar, maka sholatnya akan bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan dosa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna sholata tanha an fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan dosa. Maka perhatikan dan perbaiki senantiasa sholat kita. Itu yang akan membawa kepada kebaikan amal-amal kita. Itu yang akan menuntun kita di antaranya kepada segala perkara yang mulia, dan menjauhkan dari segala perkara yang tercela. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kemarin telah disebutkan, setiap kali beliau sallallahu alaihi wasallam dirundung kesedihan, maka beliau bersegera menjalankan sholat yang menenteramkan jiwa beliau. Wujudilah qurrata aini sholat, dan dijadikan sebagai penyejuk dalam diriku, yang akan menenteramkan jiwa, menenangkan hati pada sholat. Maka sholat adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi seseorang dalam kehidupan dia di dunia, dan terlebih nanti di akhirat. Cahaya yang akan bersinar terang benderang, menyinari pelakunya di saat mana Allah Subhanahu wa taala timpakan kegelapan yang rata kepada seluruh daripada manusia di padang mahsyar sana. Allah Subhanahu wa taala di saat telah tegak hari kiamat, manusia tinggal di padang mahsyar selama 57 tahun lamanya. 57 tahun itu bukan waktu yang singkat. Usia kita berapa dibandingkan dengan satu hari yang 50.000 tahun tersebut? Tomsina al-Qasar. Disitulah terjadi berbagai macam kejadian-kejadian. Kisah dari manusia pertama sampai akhir, disitulah terjadi berbagai macam keadaan-keadaan manusia berada dalam keadaan yang sangat menakutkan, sampai kemudian dimulainya hisab, dimulainya yang dinilainya daripada penghitungan amal manusia. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah azza wajal pada kisah syafaat, hadis yang panjang menceritakan tentang bagaimana awal dimulainya kisah perhitungan amal. Rasulullah rahimahullah wa rahimahullah, dan manusia terpisahkan antara satu dengan yang lain. Wamtaju yauma ayyuhal mujrimun ala laha ilaikum ya bani adama ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan menjauhlah kalian wahai orang-orang berdosa. Dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kabur. Bukankah telah kami jangkalian oleh Bani Adam agar kalian jangan beribadah kepada syaitan, jangan kalian ikuti syaitan. Syaitan itu musuh nyata bagi kalian. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah terjadi hisab perhitungan amal, kemudian setelah itu intisal itu kitab-kitab amalan diberikan kepada masing-masing orang. Ada yang mendapatkannya dari depannya dengan tangan kanannya, dia menerima. Ada pula yang mendapatkan dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya, dalam keadaan mereka terbelenggu oleh rantai-rantai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu mereka ditimbang dengan mizan satu persatu, baik tubuh-tubuh mereka maupun catatan amalan mereka dan juga amalan-amalan mereka itu sendiri. Jadi ada tiga itu. Badan-badan mereka sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan di ayat al-qiyamah di rajulin tsani, didatangkan pada hari kiamat nanti dengan seseorang yang gemuk besar badannya. Fala yazin indallah jana'at ba'udah. Ternyata orang yang besar tadi ini di saat ditimbang dia tidak lebih berat daripada sebelah sayapnya. Kemudian Rasul membacakan ayat di dalam surat Al-Kahfi. Fala nuqimu lahu yawman qiyamah wazna, maka kami tidak akan tegakkan pada hari kiamat nanti untuk mereka timbangan-timbangannya. Tidak ditegakkan dalam artian mereka tidak memiliki amalan kebaikan untuk bisa ditimbang. Orang-orang kafir walaupun besar akan tetapi tidak lebih berat daripada kapas, karena tidak ada kebaikannya sama sekali. Walaupun sesuatu yang paling ringan ditaruh pada timbangan amal, maka sesuatu yang paling ringan selama ada masa walaupun sekecil zarah ya, ditempelkan pada mizan walaupun di sini besar orangnya, dia langsung akan jumlah, karena tidak ada kebaikan sama sekali. Sedangkan yang memberatkan timbangan adalah kebaikan, yang memberatkan timbangan amalan adalah kebaikan. Kemudian setelah itu catatan-catatan amal didatangkan masing-masing orang. Ada orang yang mendapatkan catatan amalan ya, catatan kebaikan dan catatan kejelekan terpisahkan. Tidak ada yang terpisah sedikit pun, semuanya tercatat kecil besar, baik dilaksanakan sendirian bersama dengan teman, baik dilaksanakan bersembunyi-sembunyi ataupun terang-terang, semua tercatat di dalamnya. Ma lihada kitab la yuhadir sahiratan wa la kibiratan illa as-sawdah. pada waktu itu mereka para pendosa, di saat dihadapkan Allah SWT dan didatangkan amalan-amalan mereka, mereka berseru, ya wailaka, Tuhan celakanya kami. Kenapa? Ada apa? Kita seperti apa ini? Kok bisa segala sesuatu terkapan di dalamnya? Semuanya tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terkecer sedikit pun. Semuanya tercatat dengan sangat rapinya. Jadi catatan-catatan para malaikat Allah Azza wa Jalla, catatan kebaikan tersendiri, catatan kejelekan tersendiri. Di mana ada didatangkan catatan kejelekan dari seseorang yang jumlah 99. Satu catatan itu sepanjang matang pandang. Kejelekan semua, tidak ada kebaikan. Catatan kejelekan sepanjang matang pandang. Kemudian datang lagi yang kedua, demikian pula yang ketiga sampai 99 lembar. Lembaran yang pertama sejauh pandangan mata. Kemudian timbang apa istilahnya, orang amal itu pun juga ditimbang. Apakah memiliki kebaikan yang mengatakan tidak, ya Allah. Dalam keadaan ini dia akan binasa. Apakah kamu punya udur dalam melakukan itu semua, tidak, ya Allah. Apakah kamu dapati malaikat-malaikat salah dalam menulis, mencatat, kamu didolimi sama malaikat, tidak, ya Allah. Semuanya benar dilaksanakan. Apakah kamu punya kebaikan untuk bisa meringkat? Dia mengatakan tidak memiliki, memang dia tidak merasa punya kebaikan apapun. Selain daripada puasanya di saat tidak meninggal dunia, dia mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah. Itu yang kemudian Allah SWT tutup dia dengan kalimat tersebut. Seumur hidup, sepanjang hayat, dia berbuat maksiat dosa, tidak ada kebaikan dalam sekali. Kecuali satu kalimat tersebut. Maka Allah nyatakan, engkau tidak akan terzalimi pada hari ini. Kemudian dikeluarkan di tokoh satu kalimat la ilaha illallah. Dia mandang kita kecil. Kalimat la ilaha illallah besar apa bisa? Maka apa nilainya di tokoh sekecil itu dengan dosa-dosa 99 tumpuk tadi? Maka Allah mengatakan tidak akan diberi. Ditaruh di tokoh tersebut pada neraka yang lainnya, dan ternyata kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada tumpuk dosa-dosa yang telah dia lakukan sepanjang hayatnya. Maka barang siapa yang akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan, pasti dia akan syukur. Demikian saudara sallallahu alaihi wasallam. Dan juga amalan-amalan itu juga akan ditimbang pada hari kiamat. Catatan-catatan ditimbang, amalan-amalan juga. Jadi amalan-amalan yang di dunia itu adalah sesuatu yang abstrak, pada hari kiamat menjadi sesuatu yang konkret, ada wujudnya, ya, ada wujudnya. Nah di sini, alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah, tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, tetapi di akhirat nanti akan ada wujudnya. Kalimat-kalimat yang baik, wujudnya tentunya adalah sesuatu yang baik pula, yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya, tetapi sesuatu tersebut memenuhi timbangan, penuh timbangan tersebut, diwujudkan oleh Allah dengan sesuatu yang bisa dilihat dan bisa ditimbang, memiliki massa, memiliki berat. Seluruh amalan tidak hanya zikir saja, semuanya, birrul walidain itu akan ada timbangannya. Sholat, puasa, zakat, haji akan ada timbangannya. Zikir-zikir yang kita lakukan, amar ma'ruf nahi munkar kita, silaturahmi kita, sedekah kita, semuanya akan ada wujudnya nanti di akhirat. Demikian pula kejelekan-kejelekan pun juga akan ada wujudnya. Dan itu semua akan ditimbang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Rasulullah SAW, terkait dengan cerita tadi belum selesai saya sampaikan. Setelah semuanya ditimbang, semuanya telah mengetahui akan kemana mereka, ada yang menjadi ashabul yamin, ada yang menjadi ashabul shimal. dikumpulkan masing-masingnya dan kemudian telah diberikan kitab-kitab orang-orang kafir mereka sendirian di sana dikumpulkan dan orang-orang muslimin masih bersama dengan orang-orang munafikin karena dahulunya mereka muslim. Orang-orang kafir diberi untuk langsung menunjukkan neraka, mereka tidak memiliki amalan. Setelah selesai ijazah dan sebagainya tadi mereka langsung diberi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berkata kepada mereka, siapa sesembahan kalian? Pergilah kalian cari sesembahan kalian. Mereka kemudian mencari dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan di kegelapan yang merata semuanya. Ini setelah 50 ribu tahun kegelapan, zulma, sehingga mereka kemudian diiring menuju ke neraka karena di sana terlihat cahaya, adanya api yang bergejolak. Mereka kemudian diiring ke sana, diseret dan dilemparkan ke sana. Mereka tidak lari, tapi tidak ada jalan lari bagi mereka. Adapun orang munafik ini masih bersama dengan orang-orang muslim ini secara zahir. Mereka kemudian ditanya, siapa yang telah tunduk? Oh, Buna. Rob kami. Siapa rob kalian? Mereka menyatakan, kami belum pernah melihatnya. Bagaimana kalian belum pernah melihatnya? Kemudian kalian bisa mengenalinya. Maka mereka mengatakan, rob Buna, rob kami adalah yang telah menurunkan Al-Quran, yang telah menurunkan Injil, yang telah menurunkan ini, yang di sana disebutkan tentang ciri-ciri. Maka kemudian dengan melihat ciri-ciri tersebut kami akan mengharapkan. Maka Allah SWT mengangkat hijab antara dirinya dengan makhluknya. Yang dengan itu kemudian muslimin semua tertutup kecuali munafikin. Mereka ingin sujud akan tetapi kemudian mereka terpental ke belakang. Setiap kali sujud mereka terpental ke belakang karena punggung mereka seperti ada sesuatu yang menghalang mereka untuk bersujud. Demikian hukum Allah saat mereka tidak pernah sujud kepada Allah di dunia. Dan sujudnya hanya sujud berbudan saja, tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam sujud. Kisahnya bisa dilihat dalam surat Al-Qalam secara lengkap. Wallahu ta'ala wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.